Sulaiman alaihi salam au Luqman kala dawuh sapa Sulaiman Syekh Sulaiman Nabi Sulaiman alaihi salam au Luqman utawa Luqman Nabi Luqman dawe idza kana al kalamu min fiddatin kana as-sukutu min zahabin idza kana ing dalem tatkalane ana apa al kalamu guneman ana iku min fiddatin kaya dene sloka kana mongko ana apa asyukutu meneng iku min dahabin saka dini emas. Arti singkate dawe Kanjeng Nabi Sulaiman ana wong ngomong enak omongane sing diomongno ya bener monggo diweni lei padha karo sloka. Tapi nek ana wong meneng nilai ini tidak hanya seloko tapi bagaikan emas. Ya apa karepeku? Wal makna utai maknani uku idha kana in dalam arikalani ono wal kalamu guneman guneman fil khairi ing dalam kebagusan iku kal fidhoti kaya dene seloko husnan utawa hasanan ing dalem bagusi kana mongko ono apa asukutu menang anisari sapa dene elek iku kadzabi kaya dene emas fil hasani ing dalem bagusi. Hadirin sampean ngendikan jagongan nyeritakno wong ngeriwayatno sesuatu perkara nyeritakno sesuatu perkara apik kabeh lah iku oleh nilai padha karo sloka. Tak pikir ngoten niku gampang sampean ngomongno ngaji apik sing diomongno iku dinilai ambek Allah padha karo sloka. Cuma sampean nek ana perkara sing elek, sampean ketok ana wong lakoni elek, ketok temenan. Tapi sampean gak gelem kandha-kandha wong mawon wae niku nilaine tambah gedhe, tambah dhuwur bagaikan emas. Ayo yang nangan saiki. Sampeyan nek ketok wong apik, nek sering ngomongno kelakuane wong sing apik, sampeyan diwehi hadiah kaya sloka. Tapi nek sampeyan ketok ana wong lakoni elek, tangga nglakoni elek, terus sampeyan gak gelem ngomongno, iku dinilai padha karo emas ing dalem api e meneng gak ngomong no elek e uang. Saya kayak dibanding enteng di sing ngarep ambek sing buri. Ya Allah nek ketok ana wong elek cangkem gak kate ngomong gak kuat. Masih wong sing dikandani gak kepingin terus tetep dikandani ae. Faedahe apa nyacak? Ya gak oleh lem, ya gak oleh biji, ya gak diwehi dhuwit. Masalah rek temen gak nyono aku. Apa-apa tibake ngono. Eh? Iku lho ambek anik lho tibae masalah e. Aja kono-kono lho, engko aku diarani adu-adu. Mesti ngomongno elek. Ana tangga diparani tukang ban, omahe diplang. Wong kene. Terus sampean ketok wong adoh teko kene. sampean kandhane masalah gak nyonore tanggoku prautane akeh sembarange akeh gune wapi koyo yoyo dadak wingi omahe diplang masih gak ngomongun lah gak apa-apa sih jane cuma ati nek ketok elek lu kudu ngomongno ae ngono jane wis dikongkon setan ngomongno cek darani kon dadi wartawan ro berita ya kok mang paling oleh pengalem wis nek saiki sampean ketok ana kanca nglakoni elek terus sampean yo ketok aja ati omong. Jadi mulai masalah kayu sore. Sampeyan kentok kanca pengajian kene iki. Dadak suatu ketika gak ngaji, goncengan ambek arek wedok, sampeyan ketok. Gak ngomong. Ya ngomong. Mulane wingane gak melo, anggit udan tiba ngalur ambek arek. Ya ah, mosore ngono. Iya kok. Ngene ku sampean menengae sampean oleh pahala dibanding koyok emas intah. Lah nek wasakitu tae wong sing meneng fil haqqi ing dalem perkara hak iku kan natiki hukume kaya dene wong kang ngucapake fil batile ing dalem perkara batal. Ya apa maksudnya? Sampai niku sakjane nek iya abang omong no abang, nek ijo omong no ijo. Tidak ono uang abang diomong no abang, ijo diomong no ijo. Bener. Tiba esaiko nok perkorosing kak, ono maling singitan joma sampean, maling. Ana petugas ndoleki maling. Sampean mengatakan, "Sungguh saya tidak tahu. Dan selamanya anak itu tidak pernah datang ke rumah saya." Niku sampean berarti nutupi maling. Hukume sampean padha karo ngomong perkara batal alias dosa. Eh diakoni wis. Iku pengendikane Nabi Sulaiman. Nek sampean ngomong pidato api oleh hadiah padha karo sloka, tapi nek sampean ketok eleke kanca, eleke tangga, eleke wong gak kok omongno. Iku tambah maneh oleh hadiah emas. Nek ana perkara bener omongno bener, nek salah omongno salah. Tapi sampean ana perkara salah, sampean tutupi hukume padha karo sampean ngomong nang perkara batal. Hen diterusno. Kaitane mang ngene. Kaitane mang sampean duwe agama, agama sampean iku dadekno tutupi awak sampean. Quran gak diwae kantong. Qurane cek gak rusuh. Niku biyen jamane cilik kula ngaji niku ngalor ngidul nang langgar iku Qurane mesti dibuntel kantong. Dikekno bapak wae kantongane teko kain dril kareni celanane bapak. Anjene biyen durung ana tas. Ngene iki sawen kolore dawa dicuangking. Dikai lunggu, dikai ngeletak Qur'an ini gak ada kotoran ini. Saat ini kita balik Dawi kiai lakof takon nang wong sing takon hal indakat din hei, samen duwe agomo ayo wai haji nge, yai kulo gak ada agomo onek ngono agomomu iku kawin buntel awak. Awakmu lu buntelan agama, cek ketok nek kon ku beragama. Nek awakmu gak kok buntel agama, masih kon agama Islam. Tapi tukang sembahyang, tukang ceramah, ahli ngaji, ahli wiritan, tapi buntele gak ono. Wape wong ngarani sampean paling koyok-koyok gak duwe agama. Ya apa le buntel? Siji pun diwaca wau tarakul kalam. Ninggal guneman. Perkara sing gak api aja adik diomongno. Ngobrol-ngobrol pinggir embung ayo dilereni. Nomor loro ne tarkud dunya illa ma la buddha minhu. Nomor loro ne tarkud dunya lan tinggal dunya minal amti anti nyatane saking pira-pira bondo illa ma angin barang la buddha kang tan kena ora minhu saka dene ma Wawa khali utawi malabuddha iku ma perkara latak sulu ora hasil opwal hajatu keperluan hajat illa bihi angin kelawan ma. Iki gampang ngomongi bui sombong gak ngelakon ini. Nomor lorone carane nutupi awak ditutupi ambek agomo sampean iku ojo akeh-akeh kantil ambek duno kecuali opo sing dadi perlu sampean karepe opo sampean duwe karep terus sampean ndolek donya. Wis cukup iku ae wis. Aja ndolek donya sing sak liyane hak sampean. Niki artine ana sing dukur, ana sing ndek-ndekan. Nek artine dukur, sampean cukup mangan sak piring, ya ndolek sak piring ae, perkara piringku sore dipikir engko. Nek ndek-ndekan artine sampean iku duwe perlu ya dolek donya sing akeh duwe sing akeh cuma atine aja kumantil ambek donya niku sing mburine iki sing ecek rada enteh keperluane wong akeh omah njaluk api mari ono ganti tekel tekel ganti porselen keperluan. Iya lho kursi pentil 15.000 sak setel. Saiki tamune gak doyan ganti kursi rada empuk 80.000. Terus maneh wong-wong lah kok ngono mae ganti maneh kursi sing 500.000 keperluan. Terus saiki munggah maneh ganti kursi sing 1.300.000. Biyen asbaku umplung. Saiki ganti asblak bling. Terus ganti mana asbak pitesan sing sombuk adiwi. Terus ganti mana asbak sing regane selawir. Terus ganti. Sarung bien cap 6.000-an. Ganti mana cap liane 12.000. Ganti mana cape sing 20.000. Ganti mana cape sing 85.000-an. Niku jenenge hajat dan keperluan. Nyiapno haji 7 juta. Slametane 500.000. Sangune 10 juta. Mulai slametan maneh 2 juta. Berarti berangkat haji cukup gawa duit 20 juta pun pas. Nek ngepres aja daftar soro kono. Nusume wong tuku coto sampean gak iso tuku coto tolak-tolak dak. Wis ya tinggal donya dikene nutupi awake. Sing pas tinggal donya iku sing duduk hak ya aja cukup, wek wong liya aja entit. Ngono lho, masih nimbang aja nambahi timbangan, masih nulis aja ade diluwi. Iku duduk donyamu karepe iku tinggalen. Awakmu cek ana tutupe aku. Nomor telu watarku mukholatotin nasi lan tinggal nyampuri menungso nyampuri masyarakat ilama angin campur ambek uang labut datang kena ora min husokotini ma wawakali utawi maikuma barang layak sulukan ora bisa hasil apa matlub uang kang bentu pre illa bi angin kelawan ma illa bi angin kelawan ma. Nomor teluning ini nek sampean kepingin ngerubungi awak sampean ambek agama sampean iku ojo campur wong. Lu lagi jenan rek campur uang iku jenenge tinggal campur uang gak kijenan ojo campur ambek sembarang uang gak bermasyarakat rek ojo campur angger masyarakat kecuali nek sampean campur ambek uang ono manfaate monggo. Kekancan itu maksudnya sampean ojo kekancan karo masyarakat sing masyarakat itu gak iso manfaat karo sampean. Sampean ojo gandeng renteng ambek arek sing arek itu gak ono manfaate karo sampean. Nah gongko ono bagiane wong ndi wong sing kena dicampuri ndi wong sing gak kena dicampuri. Hadirin telung perkara iku kula karo sampean iso nglakoni berarti iso nutupi awak ditutupi karo agama Islam. Diterusaken. Wanasu hale utahe menungso iku tangkosimu dadi kebagi ila arba'ati aksamin maring papat pira-pira bagian. Kama kowe dene katerangan kolau kang ngendikake ing masapa Sayyidi Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirah dawuh se Abdul Qadir Jailani menungso niku enten petang macem. Petang macem niku mungkin sing kula karo sampean itu kumpul wong petang macem iku oleh takak. Utawa pecang macem niki mungkin tak wacane sampean niku termasuk bagian petang macem iku tak duduk. Padha gak ruwe kula ya durung ro. Sampeyan ya durung ro katut tak gak teko wong petang macem. Nek sampean katut teko petang macem kenek dicampuri berarti aja-aja wong ayo kumpul karo aku. Sapa wong papat iku? Satu rajulun rajulun rupane wong lanang lalisana kang ora duwe lesan iku maujud lahu kedwene rajul wala kolbalan ora duweni ati iku maujud ailahu tegese rajul wawa hale utawi rajul iku al-asi wong kang ahli maksiat al-gharru tur kang wong nemen kebijuke urip ing donya al-ghabiyu tur kang nemen gobloke iji. Ana bagane wong sing nomor siji gak duwe cangkem, gak duwe ati. Lho mosok ana rek tiyang mboten gadah cangkem. Mangane teko ndi? Maksude wong gak duwe lesan niku ngomong ya gak iso, pidhato ya gak iso, apa-apa ya gak patek iso, budut-budut. Terus ati ini gak ono sing nuntun awak niki mboten enten. Kula karo sampean urip niki kuwabe sing nuntun ati. Nek ati sampean apik kuwabe awak niki apik kabeh. Nek ati sampean elek kuwabe sak awak iki elek kabeh. Kata wong ku gak duwe ati berarti gak duwe sing nuntun kelakuane awake. Lho. Wa huwal asy adik wong niku ahli maksiat, ahli ngombe, ahli totoan, ahli main, biasa ngondol. Wong sing ngoten niku al-ghurru al-ghabiyu, uripe wong iku kebejuk. Dianggep urip iku enak nggih kene tok, karo nggih kono urip maneh kebejuk. Al-ghabiyu tambah maneh wong sing kaya ngoten niku nemen gobloke. Hadirin, nek ana wong ngono fahdhar. Mongko wadya siro antakuna yen to ono sopo siro ono iku minhum saking golongane rajulun walatakum lan ojo manggon siro fihim ing dalem golongane rajulun lalisana lahu sak teruse fa'innau mongko sak temene rajul iku ahlul azabi wong ahli siksa. Wis maklum gampangane wong bodho plela-plelo kurang ajar goblok ya gak sekolah pidato gak iso ngomong ya gak patek pinter penggaweane maksiat aja adik kok kumpuli apa sampean kok kenek siksane wong iku nulari soale. Insyaallah wong sakmene kowe niki mboten termasuk rajul sing nomor 1. Amin. Saiki rajul sing nomor 2. Wa rajulun lan wong lanang laukang iku tetep kaduwene rajul. Lisanun duwe lisan bila kalbin telawan tanpa ati. Nomor loro ne ana wong lanang punya lidah, punya mulut tapi ndak punya hati. Ya apa karepe? Waduh ngomong enak, manis tapi atine kosong. Pidato enak, ngobrol enak, cerita enak wis ta. Kabeh wong terpesona tapi atine kosong. Kosong teko apa atine? Kosong saking ilmu agama, kosong dari ilmu agama. Mulane fayantiku mongko bisa ngucap sapa rajul bil hikmati kelawan pira-pira hikmah tapi wala ya'malan orang lakoni sapa rajul biyae hikmah. Ngomong nek perkara apik iku enak, ngomong ngaji enak, ngomong ibadah enak, ngomong masyarakat iku ngeten. Pokoke kula niki mbon tau nganti ngeten jenenge tiyang niku besok enten walese. Mulan tiyang nggih donya niku urip sedhithik mawon dedamel napa sih kathik ngeten. Lho, terpesona sampean. Ate ditambayat waja-aja sapa rajul anasa ing menungso. Aja-aja ilallah taala maring Gusti Allah taala. Ngejak monggo ibadah nang Gusti Allah. Sampeyan niku monggo sing takwa, mbon nyedhi barang haram, mos derek dosa. Napa malem tim sampe-sampe sobo nang warunge arek wedok, mos derek dosa niku mudhun teko ngaji. Lah tak didoleki gak ono, ketemu ngletak ning warunge begengge. Astagfirullah. Memek ngomongi ini saiki apa ana wong ngono yen ana saiki wonge mati wis muga-muga disepuro amek Gusti Allah mupalek teko daerah kono duduk wong Jawa asline. Ayo sekata dene jenenge dintang wong Roro Mojokerto enak nek ngomong peristiwa toko PKI, peristiwa toko Gestapo dan Islam dan sebagainya. Suatu ketika kula mriko nyedeki nang omahe wong iku, takon critane wong kono, biasa ngene. Wis gak sembayang akhir-akhir iku. Dadak wayahe matine. Watuk-watuk mutah-mutah digawa becak mulih nang omah. Iku kenemenen oleh ngombe dan mabuk, kemudian terus sampai dadi mati. Kula nebak dodo na'udzubillah. Nek kula ndutuna jenenge lak ngrasani wong. Nah kula ngandhakaken kelakuane aja sampe tiru. Iku mulai teko ngaji. Kira-kira mbok berkate dhewean sapa ngene. Mulai teler jam 4, mati jam 6. Jaman takon Sidoarjo ngetan, ngetane mek 2 kilo mbok sak kilo setengah. Biyen sakniki wis gak ana wonge. Ya iku mulane wawa khali utawi rajul iku ya firu melayu saka rajul minhu saka dene Allah. Wong pinter aja-aja ayo sembahyang, ayo sing apik, jangan korupsi, kita berantas korupsi. Dadak dhek dhewe korupsi. Aja ate iki subhat, aja ate iki subhat, dhek badhekane haram. Derek-derek minum niku haram. Dosane wong sing ngombe niku nggih sampeyan kula kandhani. Besok ngeten Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Mari ngomong ngono, ngombe. Astagfirullahalazim. Lha lha wong iku ngomong ngono, ya hanu ambil nama. Saben kok dilalap ambek enake omongane wong niku. Kala sampean enake wong niku, anjene wong pinter, ngomongi pinter, sekolah dhuwur, belajar Al-Qur'an mek digawe iso-isoan tok, belajar agama gawe ngerti-ngertian tok. Kurang pinter vanderplas. Apal Al-Qur'an tapi dhewe gak nglakoni, gak nglakoni sembahyang. Anjen oleh ngaji di Arab yen digawe mencari di mana kelemahannya orang Islam. Batu kriko kamongko ngobok ing sira apa naru ma'asihi genine maksiati rajul kuatiri maneh wong ali maksiat nek sampean cedhek ambek niku sampean kobong maksiate rajul. Maksude napa maksiat iku diupamakno kaya geni. Wong iku nglakoni nggih maksiat berarti ana nggih geni, sampean mara nang wong iku berarti sampean marani geni. Lah geni ku mrembet mutaati, nek sampean cedhek-cedhek ambek geni, sampean kale didilat ambek geni, jangan dekat-dekat api, nanti engkau terbakar. Wayak duluka lan mateni ing sira apa natnu qalbihi wasine atine rajul. Nek sampean sering bergaul ambek wong sing kaya ngene iku sing dikuatir napa? Eleke basine atine rajul. Cara kene bedhitete sampean ketularan eleke watek. Sampeyan ketularan eleke bedhitete wong sing sampeyan kancani iku. Kula karo sampeyan dawuh Syekh Abdul Qadir Jailani, nek ketemu wong sing kaya ngene iku dahono. Niku wong sing nomor 2. Terus sakniki wong sing nomor 3 nututi ya. Nomor 3 rada cepet. Warajulun lau kolbun bila lisanin. Rajulun wong lanang lau keduwini rajul apa kolbun ati bila lisanin kelawan tanpa lesan. Onok mane golongane wong duwe ati tapi gak duwe lesan. Maksudnya ya apa? Ati ini buk hikmah, buk ilmu, muka safah, ngerti tapi cangkem gak iso ngomong. Gak iso pidato, gak iso ceramah, gak iso ngomong enak nggih ngarepe wong akeh. Wa mukminun, wonge mukmin pisan. Satarallahu taala an khalqi. Satarau muga-muga nutupi ing rajul sapa Allah Gusti Allah. an khalqi saka dene makhluke Allah wa basara ulani ngalake sapa Allah meruake sapa Allah bi ayyubin nafsi kelawan celane awak dhewe ne rajul wa nawwara lan madangake sapa Allah albahu ing atine rajul wa arafaulan meruake sapa Allah ing rajul wa ila mukhalatatin nasi ing pira-pira bayane campure pira-pira menungso wasuk mal kalami lan ngerti alane guneman fahadha mongko utawi iki wong iku rajulun wong waliullah kang dadi waline Gusti Allah mahfudun fi sitrillahi fal khairu kullul khairi indahu mahfudun fi sitrillahi fal khairu kullul khairi indahu